rasa sepihir sejan mati tak mau guna gulana seakan semesta membencimu. Daripada kau suntuk begitu, lama-lama sarafmu bisa terganggu. Pikiran jadi gila, mending kita bergembira bersama-sama untuk teriakan. Berdansalah dengan kita. Disini masih ada kamu, kamu, kamu, kamu, kamu dan kalian semua. Bergembira dengan kita. Hati memang sedang dilanda kalut, sepi gelisah seakan kau dihadang maut. Mau begini salah, begitu pun salah. Hati pun tertutup buka, mata pun luput melihat. Hey, pada kusuntuk begitu, lama-lama sarafmu bisa terganggu. Pikiran jadi gila, mending kita bergembira bersama-sama teriakkan. Let's have some fun, enjoy your life. Dansa denganku. Di sini masih ada kamu, kamu, kamu, kamu, kamu dan kamu.